Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Najah, syarah dari Safinatun Najah ya. Kita akan mulai di kalimat ini ya, kalimat Far'un. Kita akan mulai di kalimat Far'un ini. Ini sebelumnya mohon maaf bila berisik ya. Jadi ini di samping saya ada latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'un qala Sulaiman al-Jamal. Ini biasanya Jamal ya, bukan Jumal. Wa anil Haris ibn Hisam annahu sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'ti kal wahyu. Dari keterangan dari Sulaiman al-Jamal, beliau menceritakan satu riwayat ya, satu cerita dari Haris bin Hisam, bahwa Haris bin Hisam bertanya kepada Nabi bagaimana datangnya wahyu. Jadi wahyu yang datang itu bagaimana caranya, wahai Rasulullah. Faqal ahyanan ya'tini fi mithli solsolatil jaros wa huwa asyaddu alayya fayuf somu anni wa qad wa'aitu anhumakol. Nabi menjawab bahwa wahyu datang terkadang berupa apa ya, gemerincing lonceng, seperti lonceng yang berbunyi sangat keras. Dan wahyu yang seperti ini bagi Nabi sangat berat ya, wahyu ini sangat berat bagiku. Kemudian setelah Nabi mendengarkan seperti suara lonceng yang keras itu, Nabi menghafal apa yang diwahyukan kepada beliau. Jadi mendengarkan lonceng, kemudian loncengnya berhenti, lalu sudah hafal apa yang diberikan kepada beliau. Wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i mayakul. Terkadang Nabi diberi wahyu berupa malaikat yang menyamar sebagai lelaki ya. Jadi ada malaikat yang menyamar sebagai lelaki, kemudian berbicara kepada Nabi, menyampaikan wahyunya, lalu Nabi menghafal apa yang dia ucapkan. Wal jarasu bi fathil mim warra huwa ma yu'allaqu ala unukil himar. Kata jaros dalam hadis tadi itu harokatnya jim dan roknya di fathah, maknanya adalah sesuatu yang digantungkan di leher keledai ya, ya lonceng ya. Wa qauluhu fayufsamu anni ay yanfasilu anni wa yufarikuni. Kata fayufsamu anni itu artinya adalah lonceng itu berhenti dan meninggalkan Nabi. Wa qauluhu wa'aitu min babi wa'a ay hafidtu maqala. Dan kata wa'aitu ini dalam sorof termasuk kategori fiil yang wajannya sama dengan wa'a ya. Wa'a bukan sama, tapi memang fiil matinya wa'a. Maksudnya adalah menghafalkan apa yang diucapkan. Wal muradu bil kutubi mayasmalul mushaf. Yang dimaksud dengan kitab ya dalam kalimat yang ada di Safinatun Najah, iman kepada kitab-kitab Allah, itu yang dimaksud juga mencakup mushaf ya, mencakup mushaf. Waktu mushaf itu maksudnya tidak hanya kitab saja, tetapi sohifah ya, sohifah atau lembiran-lembiran yang diberikan kepada Rasul. Waktu itu hiro annaha mi'atun wa arba'ah wa gila innaha mi'atun wa arba'ata asyar. Jadi penjelasan yang sudah populer di kalangan kita, jumlah kitab yang diturunkan itu sebanyak 104. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan jumlahnya 114. Wa qala Suhaimi wal haqqu adamu hasril kutubi fi adadin muayyan fala yuqalu innaha mi'atun wa arba'atun faqat. Ada satu ulama yang bernama Suhaimi mengatakan bahwa yang lebih benar adalah tidak membatasi kitab dengan hitungan tertentu, dengan jumlah tertentu. Sehingga kita tidak boleh mengatakan jumlah kitab itu 104 saja. Mengapa? Li'annaka idza tatabba'ta ay fatasta ar-riwayat tajiduha tablughu arba'atan wa thamanina wa mi'ah. Mengapa kita tidak membatasi? Tidak boleh membatasi kitab dengan jumlah tertentu, karena andai kata kita meneliti riwayat-riwayat yang ada, maka niscaya kita akan menemukan jumlah kitab yang diturunkan kepada Rasul itu mencapai 184. Jadi kalau kita membatasi dengan batas tertentu, itu nanti khawatirnya ada sebagian kitab yang tidak tercakup di dalamnya. Kalau memang kurang atau lebih, kalau jumlah yang kita batasi itu lebih, malah ada sesuatu yang bukan kitab tapi kita kategorikan kitab. Fayajibu i'tiqadu anna Allaha anzala kutuban minas sama'i 'alal ijmal, lakin yajibu ma'rifatul kutub bil arba'ati tafsilan. Jadi kewajiban orang mukallaf adalah meyakini bahwa Allah menurunkan beberapa kitab dari langit ya secara global. Artinya secara global itu ya kita tidak perlu menentukan nama-namanya apa saja. Hanya saja ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Jadi kitab selain 4 ini tidak harus diketahui namanya apa dan diberikan kepada siapa. Yang penting kita meyakini bahwa Allah menurunkan beberapa kitab dari langit. Lakin yajibu ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan, wahya at-tauratu li sayyidina Musa, wa zabur li sayyidina Dawud, wal injil li sayyidina Isa, wal furqanu li khairil khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. 4 kitab itu seperti yang sudah kita tahu ya, yaitu 1 kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, 2 kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, 3 kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran, atau di kitab ini disebut dengan Furqan, diturunkan kepada makhluk terbaik yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatmimun, penyempurna ya. Ruwiya min hadisi Abi Dzar qol qultu ya Rasulullah fama kanat suhuf Ibrahim. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar. Beliau menceritakan bahwa Abi Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa isi lempiran-lempiran Nabi Ibrahim, apa isi dari suhuf Ibrahim? Qal kanat kulluha amsalan. Nabi menjawab, isi dari lempiran Nabi Ibrahim adalah beberapa perumpamaan ya, perumpamaan. Minha ayyuhal malik al-musallat al-mubtala al-maghrur, inni lam ab'ath alit tajtam ad-dunya ba'duha ala ba'd. Termasuk isi dari suhuf Nabi Ibrahim adalah, wahai raja yang berkuasa, yang mendapat cobaan dan tertipu oleh setan ya. Aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia. Walakin ba'astu kalitarudda anni da'watal madlum. Akan tetapi aku mengutusmu, aku memberikan kekuasaan kepadamu supaya engkau membantu orang-orang yang terzalimi. Engkau mengembalikan dakwaan-dakwaan orang-orang yang terzalimi atas namaku. Fa inni la arudduha walau kanat min fami kafir. Karena sesungguhnya aku tidak akan mengembalikan dakwaan orang-orang yang zalim, walaupun dakwaan itu muncul dari mulut orang kafir. Jadi raja itu atau pemerintah atau penguasa itu sebenarnya ditugaskan oleh Allah untuk berpihak kepada orang-orang yang zalim. Wa minha wa 'alal aqil ayakun lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu 'azza wa jal. Termasuk dari isi suhuf Nabi Ibrahim ada penjelasan atau ada perumpamaan. Orang yang punya akal, bagi orang yang punya berakal, dia harusnya memiliki waktu khusus untuk bermunajat ya, untuk bermunajat kepada Tuhannya. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, dan ada waktu khusus untuk introspeksi diri, untuk menghitung kebaikan dan kesalahan yang telah dilakukan. Wa sa'atun yatafakkaru fiha sun Allah taala, ada waktu untuk berpikir ya, merenungkan semua ciptaan Allah. Wa sa'atun yahlu ayata jarradu fiha li hajatihi minal mat'am bal masyrab. Dan ada waktu untuk fokus mencari kebutuhan dunia, yaitu makanan dan minuman. Jadi dalam penjelasan ini, seseorang itu harus memiliki empat waktu ya. Satu waktu untuk munajat kepada Allah, satu waktu untuk introspeksi diri, satu waktu untuk merenungkan ciptaan Allah, dan satu waktu untuk kebutuhan sehari-hari ya, bekerja dan rutinitas harian agar kehidupan ini tetap berlangsung. Wa minha, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabih.